Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته dan termasuk di antara keimanan kepada para rasul. Semoga salawat Allah dan salamnya terlimpahkan kepada mereka. Adalah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan mereka dengan wahyunya dan dengan risalahnya. Menunjukkan dari sini bahwa yang namanya wahyu dikhususkan untuk mereka, para nabi, para rasul. Ar-rusul di sini masuk di dalamnya al-anbiya. Tidak ada yang selain mereka yang mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah. Para wali, setinggi apapun kedudukan mereka, mereka tidak menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidaklah menjadi wali Allah kecuali dengan mengikuti para nabi, para rasul. Ini yang membedakan keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dengan keyakinan yang ada pada tarikat sufi. Di mana mereka, kaum tarikat sufi, berkeyakinan bahwa wali memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan para nabi dan para rasul. Berangkat dari pemahaman yang terbalik ini, terjadi berbagai kemungkaran yang ada pada kaum tersebut. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, waja'alahum wasa'ita bainahu wa baina ibadihi fi tablighi risalatihi wa amrihi wa syar'ihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka, para nabi, para rasul, sebagai wasait. Wasait jamak dari wasitah. Ini perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Dalam hal apa? Fi tablighi risalatihi wa amrihi wa syar'ihi. Dalam penyampaian risalahnya, penyampaian agama ini, dalam perintahnya dan syariatnya, sehingga tidak mungkin bagi hamba-hamba Allah, bagi manusia, mengetahui mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibencinya, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, kecuali dengan jalan mereka, adanya para nabi, para rasul tersebut. Sekuat apapun akal seseorang, tidak akan bisa mengetahui hal-hal tersebut. Baik, ini pula yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul kalam dan Mu'tazilah dan yang semazhab dengan mereka, yang menjadikan di sisi mereka akal merupakan sumber kebenaran. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa sumber kebenaran apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah wasithah atau jamaknya wasaid yang ditetapkan dalam syariat ini. Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau memiliki risalah khusus yang berkait dengan ini yang berjudul Al-Wasithatu Bainal Haqqi wal Khalq. Al-Wasithah ini perantara bainal haqq, antara al-haq Allah tabaraka wa ta'ala wal khalq, ini wal ibad. Di mana beliau rahimahullah menerangkan dalam risalah tersebut tentang wasithah, perantara yang itu ditetapkan dalam syariat, yakni perantara dalam penyampaian syariat ini kepada manusia, yakni keberadaan para nabi dan para rasul. Di mana siapa yang mengingkari keberadaan mereka, mengingkari keberadaan para nabi, para rasul sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, maka dia kafir. Kemudian beliau juga menyebutkan al-wasithah yang diingkari dalam syariat, yakni adanya perantara-perantara menurut anggapan sebagian manusia antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dalam hal ibadah, yakni penyampaian doa dari hamba kepada Allah, yang dalam keyakinan mereka yang menjadikan perantara ini bahwa harapan yang mereka harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan didapatkan kecuali dengan perantara-perantara tersebut. Maka siapa yang menetapkan perantara yang demikian yang ditiadakan di dalam syariat, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan dalam kitabnya, dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, yakni kepada Allah. Allah memerintahkan untuk berdoa langsung, jangan menjadikan adanya perantara-perantara. Maka siapa yang menjadikan perantara antara hamba-hamba Allah ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang itu ditiadakan dalam syariat, maka orang yang berkeyakinan seperti itu dia telah kafir musyrik. Jadi ini tentang al-wasithah. Di sana ada wasithah yang ditetapkan dalam syariat yang mengingkarinya kafir, dan ada wasithah yang ditiadakan dalam syariat yang menetapkannya dia kafir. Kemudian wa jama'a fihim min sifatil kamali ma faqu fihi al-awwalina wal akhirin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpun pada mereka, telah mengumpulkan pada mereka para rasul. Yang di depan jangan ngantuk, hudud dulu. Sifat-sifat yang sempurna yang mengungguli seluruh manusia dari awal hingga akhir. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan pada diri-diri mereka, para nabi, para rasul, kesempurnaan sifat. Minas sidqil azim. Dan tentu yang dimaksud sifat yang sempurna ini, ya, yang sesuai dengan keadaan makhluk, yang berbeda ya tentunya dengan kemasempurnaan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara sifat yang Allah karuniakan pada para nabi, para rasul, as-sidqul azim, minas sidqil azim, yaitu kejujuran yang demikian agung. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama bahwa seseorang yang menyatakan di hadapan manusia bahwa dirinya sebagai nabi, dirinya sebagai rasul, salah satu di antara dua kemungkinan. Imma seorang yang benar-benar jujur, dan ini akan tampak terlihat Jadi keadaan orang tadi. Yang kedua, ada seorang yang benar-benar sangat pendusta. Dan ini juga akan nampak dari keadaan orang tadi. Jadi sifat yang disebutkan yang pertama dari sifat yang agung yang ada pada mereka, para nabi, para rasul, adalah kejujuran yang demikian agung. Kemudian wal amanatit tammah. Sifat berikutnya, sifat amanah yang demikian sempurna. Sifat ini ya telah maklum ma'ruf ya di kalangan masyarakat Arab tentang sifat yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak pernah ada seorang pun ya sebelum atau setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijuluki oleh mereka dengan sebutan Al-Amin. Dari sini menunjukkan kepada kita bahasanya mereka orang-orang musyrikin Arab dalam keadaan di atas keyakinan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang yang demikian amanah. Namun ya, kesombongan mereka ya, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersamaan keyakinan mereka bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal quwwatil azimah. Demikian pula mereka para nabi, para rasul dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan yang demikian agung. Ya, baik dari sisi kekuatan fisik maupun kekuatan ruh, kekuatan kalbu. Termasuk diantara yang menunjukkan hal yang demikian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah kekuatan fisik beliau. Kita mengenal mungkin dalam buku-buku tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam musara'ah antara beliau dengan seorang yang bernama Rukanah. Musara'ah artinya gulat. Di mana Rukanah ini seorang yang dikenal sangat kuat di kalangan musyrikin Quraisy. Tidak pernah ada seorang pun yang bisa menjatuhkan dia. Bahkan ya pada sebagian kejadian yang disebutkan dalam sebagian kitab sirah, kuatnya fisik dia sampai pernah dia minta untuk dia ditarik. Ini dia duduk di atas sebuah kulit, kemudian ditarik kulit tersebut. Ternyata kulit itu sampai robek, ya, dia tidak bergeser dari posisinya. Nah, ternyata ya, orang yang demikian kuat secara fisik tersebut ya, berkali-kali dijatuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara kekuatan fisik. Adapun kekuatan kalbu sebagaimana maklum ya, tentang bagaimana ketika yakni turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana salah satu di antara perkara yang sangat berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika wahyu itu turun ya, sampai beliau ya, berkeringat dengan keringat yang demikian banyak pada kondisi cuaca sangat dingin. Ya ini jika menimpa ya, manusia biasa sesuatu yang sangat berat yang tidak mungkin ya, mereka mampu untuk menanggung beban yang demikian berat. Kemudian wasyaja'ah, demikian pula sifat keberanian. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan sifat keberanian pada para nabi, para rasul. Sebagian sahabat, di antara mereka Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dalam riwayat yang muttafaq alaih, pernah mengungkapkan tentang bagaimana keberanian Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling pemberani. Walaqad fazi'a ahlul madinati dhata laylah. Suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan dengan sesuatu. Fantalaqan nasu kibala saud. Maka manusia pun, yani para sahabat, mereka bergerak menuju sumber suara, yang terjadi suara gaduh yang mengagetkan mereka. Kata Anas, fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad sabaqan nasa ila saut. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjumpai mereka yang dari arah yang berlawanan, ya, beliau telah mendahului manusia, ya, mendatangi sumber suara keributan tersebut. Wa huwa yaqul, di mana beliau mengatakan kepada para sahabat, lan tura'u laqad wajadnahu bahra, jangan kalian takut kami telah mendapatinya bahwa itu tidak lain bahr, yakni al-faras, yakni ada sekelompok kuda, ya, kuda-kuda penduduk Madinah yang lepas, yang mereka menyangka bahwa itu musuh yang datang yang hendak menyerang mereka. Kata Anas, wa huwa ala farasin li Abi Talhata uriyin ma alaihi sirjun. Di mana beliau datang dari arah yang berlawanan dalam keadaan menunggang, ya, kuda Abu Talhah, yang dalam keadaan kuda tersebut yakni tanpa pelana, tanpa perlengkapan yang ada, menunjukkan bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi hal yang mengkhawatirkan para sahabat tersebut. Beliau tidak mengundang para sahabat, ya, untuk segera kumpul kemudian menyuruh mereka, tapi beliau langsung mendatangi tanpa ditemani siapapun menuju tempat tersebut. Fi unukihi saifun, dalam keadaan di leher beliau berkalung pedang. Ini salah satu contoh di antara keberanian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang lainnya yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, ra'aituni yawma badrin wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa aqrabuna ila al adu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ashaddin nasi yawma idhin ba'sa. Kata Ali, ra'aituni yawma badr. Aku melihat diriku, jadi beliau bercerita tentang pengalaman pribadi beliau yang dialami pada yawma badr, pada hari pertempuran Badr. Ya, pertempuran yang ma'ruf dan keumuman kaum muslimin mengenal ini, sampai saya sebagian membuat apa yang diistilahkan salawat Badr. Baik, wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika itu kami naluzu bin nabi, yakni berlindung, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa aqrabuna ila al-adu, di mana beliau adalah orang yang posisinya paling dekat, ya, dengan al-adu, dengan musuh. Dan hal yang demikian terjadi ya dalam sekian pertempuran, di mana ketika berkecamuk perang yang luar biasa ya, yang ini ya, dialami oleh para sahabat, bagaimana ya kondisi tersebut, mereka berada ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ashaddin nasi yawma idzin ba'sa. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat tersebut, yakni pertempuran Badar tersebut, adalah manusia yang paling luar biasa yakni di dalam pertempurannya ya dengan lawan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita juga bagaimana gambaran Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bertemu dengan musuh. Juga termasuk yang menunjukkan bagaimana keberanian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kisah yang juga ma'ruf, saat selesai peperangan Uhud ya, ketika beliau tertidur ya, tiba-tiba datang musuh, yang musuh tersebut melihat kesempatan yang ada, kemudian dia menghunus pedangnya, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tersadar, terbangun dengan kedatangan orang tadi, dia mengatakan, "Man ya mana'ani ya, minka ya Muhammad?" Siapa yang bisa mencegahku darimu ya wahai Muhammad, kata orang tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, tanpa ada sedikit pun ya raut wajah ketakutan, beliau mengatakan Allah. Dan tentu ya ucapan ini, karena bukan ucapan yang kosong ya, pengaruhnya luar biasa, sampai terjatuhlah pedang orang tadi. Kemudian adapun kisah tentang para nabi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala beritakan misalnya dalam Al-Qur'an tentang Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-51, di mana ketika mereka kaumnya yang tidak mau beriman ya, menertawakan, mengejek, bahkan mengancam Nabi Nuh ya, beliau dengan tegas menyatakan, "Ya qaumi in kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah thumma qdu ilayya wa la tunzirun." Wahai kaumku, jika keberadaanku bersama kalian menjadikan sesuatu yang berat bagi kalian, demikian juga peringatanku dengan ayat-ayat Allah. Ketahuilah, aku bertawakal kepada Allah. Silakan kalian kumpulkan seluruh urusan kalian. Demikian juga sekutu-sekutu kalian yang bisa kalian datangkan. Kemudian ya, jangan kalian sembunyikan, silakan terang-terangan saja perbuat apa yang kalian inginkan, kemudian lakukan itu semua terhadapku, dan jangan kalian tunda ya, jangan ditunda-tunda. Demikian pula yang Allah beritakan tentang nabinya Nabi Hud alaihi salam. Kita tahu Nabi Hud diutus di tengah kaum Ad, kaum yang Allah karuniakan kekuatan fisik dan ukuran tubuh yang luar biasa. Nabi Hud alaihi salam, dan ini termasuk di antara ayat yang menunjukkan kebenaran kenabian beliau, yang kata sebagian ulama ya, at-tahaddi, tantangan beliau, ini merupakan sekali lagi ayat tanda kenabian beliau. Kata Nabi Hud alaihi salam, "Qala inni ushidullah wa ushidu washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun." Sesungguhnya aku telah menjadikan Allah sebagai saksi, maka saksikanlah Sungguh aku berlepas diri dari semua yang kalian jadikan sekutu bagi Allah selainnya. Silakan kalian lakukan tipu daya apa yang bisa kalian mampu, dan jangan kalian tunda-tunda. Tantangan yang luar biasa yang ditujukan kepada kaum yang demikian banyak, jumlahnya demikian besar, dan kekuatannya juga luar biasa. Beliau seorang diri menghadapi mereka. Ini keberanian dari sebagian perkara yang diberitakan tentang para nabi. Kemudian, wal ilmil azim, demikian juga sifat, di antara sifat keagungan yang ada pada mereka adalah ilmu yang demikian agung. Di mana tidak ada ilmu yang akan bisa menyampaikan manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat kecuali ilmu yang datang melalui mereka, para nabi, para rasul. Kemudian wad-da'wati wat-ta'limi, demikian pula dakwah serta pengajaran yang disampaikan oleh mereka. Mereka adalah orang yang terbaik di dalam dakwah, orang yang terbaik di dalam pengajaran ilmu. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan mereka. Kemudian wal irsyad wal hidayah, demikian juga di dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk. Ya, yakni hidayah al-bayan. Ya, bukan hidayah atau taufik, karena yang namanya taufik biadillahi subhanahu wa ta'ala, hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nushit tam, demikian juga dalam sifat nasihat yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki tujuan yang baik terhadap manusia. Tidak ada sisi-sisi kepentingan dunyawiyah di dalam bimbingan nasihat yang mereka berikan kepada umatnya. Semua dibangun di atas kecintaan, kasih sayang dan tujuan yang baik dari mereka terhadap umatnya. Kemudian wasyafaqati warahmati bil ibad, demikian pula sisi syafaqah, yakni cintanya, rahmahnya, kasih sayangnya terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Kemudian wal hilmi was sabri wal alwasi', demikian pula sisi kelembutan, kesabaran yang demikian lapang, demikian luas yang ada pada mereka, para nabi, para rasul. Wal yakinil kamil, demikian juga keyakinan yang sempurna yang ada pada diri-diri mereka, para nabi, para rasul, yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di antara hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.